ti će lepi kiramu. Sete me hati kutar luka, sinaka hati mu. Ku akan pergi kau tak menginginkan ku. Kau lukai kebangga. Engkau agak apa? Ku akan pergi. segalanya buat aku. Aku benar-benar gak nyangka akhirnya harus kayak gini. Gak ada yang bisa gantiin kamu. Gak ada. Aku pengen kita barengan lagi. Seperti yang dulu. by the time. cintamu. Meskipun tiada satu meskipun engkau hanya ku tahu ku takkan selalu ada untukmu di saat engkau merindukan diriku. Ku tahu ku takkan bisa memberi kamu waktu yang panjang dalam. saja semua kata cintamu, buang saja semua kata maafmu, hancur sudah hati ini padamu, hancur sudah. kamu jangan ngurusmu untuk menggapai surgamu. Berangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan oh. tanda perasaan itu menunggu hatimu menyambut diriku. Tak mengapa bagiku, mencintaimu pun adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Ku menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku, dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. trời mưa bỗng nghe mặn môi. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau có những lu sâu. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau.